badan ini bukan kurang makan yang memikirkan dirimu yang berlari dariku. Tanpa sepatahpun pesan kau tinggalkan membuat diriku bertanya-tanya apakah salahku. Sabang sampai Merauke telah ku telusuri, jangankan bertemu bayangmu pun tiada seakan dirimu di telan bumi. Mimpiku mencari untuk sarapan aduh, kasih lagi yang mau tahu. Bukan karena cinta.